orang Jawa, busana biasa saja, ramping kau punya pinggang. Baik lalatmu, denik nafis di jidat, goda batinku, kirim titik imanku, pantatmu aduhan, bagai salak raksasa. Ngira dirimu bukan olesan pabrik, mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon, betismu bukan marik, indah bak adik unis. Tidur pun aku tanya nyak, sebelum aku sebutkan namamu, kurusi tidak boleh montok. Rasanya ini punya bak, tuk terakhir atau seorang impianku, kurusi tidak boleh montok. Bolos sehari, bohong sedikit, mungkin Tuhan